الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله masih kita melanjutkan baca transkrip dari muhadarah Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang menjelaskan kepada kita betapa sempurnanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa menyeluruhnya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada pembahasan yang pertama beliau menjelaskan tentang keutamaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwa dakwah beliau menyeluruh dari dua sisinya, menyeluruh untuk seluruh umat manusia, artinya tidak terkecuali seluruh manusia sejak zaman beliau diutus sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, di semua tempat, di semua zaman adalah wajib mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeluruh, tidak terkecuali, tidak ada seorang pun yang boleh keluar, dibebaskan untuk tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keumuman yang pertama. Ya, jadi risalah beliau menyeluruh untuk semua manusia, dari segala rasnya, dari segala warna kulitnya, budayanya dan lain sebagainya, menyeluruh. Ya. Yang dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan, ya, jika mereka telah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mengikutinya. Inilah yang disebut umat dakwah. Umat dakwah artinya umat yang terkenai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian umat dakwah ini terpecah. Ada yang mengikutinya, ada yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, kemudian berpegang teguh dengannya. Ada yang tidak mau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengikutinya lebih khusus disebut umat ijabah. Yakni umat yang mengijabahi, memenuhi dakwah Rasulullah, memenuhi panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Rasulullah ada dua jenis, umat dakwah secara umum yakni seluruh manusia. Yang kedua umat ijabah yakni terkhusus kaum muslimin yang mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Demikian. Nah, bagi mereka kaum muslimin yang telah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk Islam, memeluk Islam, maka sungguh ini suatu nikmat yang besar yang harus senantiasa disyukuri. Ya, bahkan ini merupakan nikmat yang terbesar ketika seorang diberi taufik untuk memeluk agama Islam. Bagaimana tidak? Islam merupakan agama yang sempurna, tidak ada celah dalam setiap sisinya. Terjaga ajarannya, senantiasa ada yang Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dari kalangan ulama untuk senantiasa memurnikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ajaran nabi-nabi terdahulu, ya, sepeninggal nabinya penjagaannya diserahkan kepada para ulama'nya dan para rahibnya. Nah, diserahkan kepada manusia sehingga tergantung orangnya. Nah, lebih parahnya lagi, orang-orang ahlul kitab kebanyakannya adalah orang-orang yang mau untuk merubah-rubah Alkitab, mau untuk merubah-rubah syariatnya menuruti hawa nafsu mereka. Bagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Adapun Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam ini yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra yakni wahyu, baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah. Ini syariat Rasulullah, syariat Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Jadi Allah yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga syariat ini. Jadi tidak bisa, tidak akan mampu dirubah-rubah. Pasti ada sekelompok orang yang akan senantiasa berada di atas kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik." Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang senantiasa berpegang teguh di atas kebenaran, zahirina 'alal haqq, senantiasa menampakkan kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Orang-orang yang meninggalkan mereka, mengucilkan mereka, yang menyelisihi mereka, enggak akan bisa menyurutkan langkah mereka. Akan terus tegar di atas al-haq. Hatta ya'ti amrullah, itu setiap zaman ada. Sampai menjelang hari kiamat, wahum ala dzalik, mereka tetap ya di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Dajjal, ya, dalam hadis yang menceritakan tentang Dajjal, di sana ada dikisahkan ada seorang pemuda yang menghadap ke Dajjal. Kemudian pemuda itu mengatakan, antal ladzi haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, beritakan kepada kami. Artinya di saat itu masih ada orang-orang yang membaca hadis, berpegang teguh dengan hadis, sehingga pemuda tersebut berani. Ya. Maka Dajjal pun membelah tubuh pemuda tersebut ya menjadi dua bagian. Kemudian dihidupkan lagi. Ya. Maka tambah yakin pemuda tersebut bahwa ini adalah Dajjal. Ya, sehingga terus melawan dan Dajjal pun enggak bisa membunuhnya lagi. Demikian. Jadi akan senantiasa ada setiap zaman. Ya, setiap zaman orang-orang yang senantiasa berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan juga, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah." Akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan, 73 pemahaman, 73 corak. Ya. Kulluhum finnari illa wahidah. Mereka semua terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Kulluhum finnar, mereka di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, wahumul jamaah, mereka adalah jamaah, yakni ditafsirkan dalam riwayat lain, makana ala misli wa ashabi, yakni orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan peninggalanku dan para sahabatku. Ini. Jadi akan senantiasa ada. Ya. Dan para ulama rahimahumullahu taala, ya. Jilan ba'da jil, generasi demi generasi. Ya. Akan terus ada mewarisi ilmu tersebut. Ya. Maka kita harus jeli. Kita harus jeli dalam melihat. Ya. Para ulama zaman sekarang atau yang diulamakan, ya. Kita harus jeli bagaimana mazhab mereka, bagaimana tata cara beragama mereka. Dikembalikan kepada siapa pemahamannya? Dikembalikan kepada para sahabat, generasi awal Islam, atau kepada orang-orang belakangan, kepada orang-orang yang baru. Ya. Seperti contoh Al-Ikhwanul Muslimun, Ya. Mereka meskipun secara zahir, ya, secara zahir menampakkan cinta sunnah, menampakkan menghidupkan sunnah, tapi pada hakikatnya mereka menghidupkan mazhab dan manhajnya Hasan al-Banna, bukan dikembalikan kepada pemahaman para sahabah, bukan dikembalikan kepada pemahaman para sahabah dan generasi awal umat Islam, sehingga muncul dari mereka kaidah-kaidah yang nyeleneh, yang berkebalikan dengan ajaran Islam, seperti kaidah yang sangat mereka agung-agungkan, yakni nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa na'tadiru ba'd wa ya'tadiru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna 'alaihi atau fi makhtalafna fi. Kita bekerja sama pada perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan uzur pada perkara yang kita perselisihkan. Ini secara sekilas bagi sebagian orang, wah bagus ya. Secara sekilas bagus, kita sepakat pada masalah yang kita sepakati, kita kerjasama. Dan kita saling memberikan uzur pada masalah yang kita perselisihkan. Ya. Secara zahir, kelihatannya bagus. Tapi pada hakikatnya, dan pada prakteknya, justru sangat berkebalikan dengan Islam. Bagaimana tidak? Mereka berusaha menggabungkan antara Syiah dengan Sunnah. Mereka berusaha menyatukan antara orang Syiah yang mencela Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan para sahabah dianggap kafir, dengan sunnah yang mengagungkan dan menghormati Abu Bakar As-Siddiq. Yang menghormati beliau, memposisikan beliau sebagai afdalun nas ba'dal anbiya. Orang yang terpilih, orang yang paling utama setelah para nabinya. Demikian. Berusaha digabungkan. Karena dianggapnya sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ada yang sepakat antara Syiah dan Sunnah. Namun yang masalah khilaf dianggap uzur. Bagaimana dianggap uzur? Yang satu mengucapkan bahwa Abu Bakar kafir. Yang satu mengucapkan bahwa Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Nabi. Loh, perkebalikan enggak? Bisa disatukan enggak? Tidak bisa. Dan sekian banyak kaidah-kaidah yang nyeleneh dari orang-orang ikhwan muslimin dan anak-anak turunnya. Ahlu tamyi'. Ahlu tamyi', yakni orang-orang yang berusaha menghancurkan Islam dan kaidah-kaidah Islam dengan kaidah-kaidah batilah. Maka kita harus senantiasa waspada. Lihat para ulama yang thiqah, terpercaya. Seperti pada zaman sekarang kita lihat bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz, Syekh Muqbil, ya, dan Syekh Ibn Utsaimin, ya, yang sudah pada meninggal, ya, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ya, ada yang masih hidup, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Al-Fawzan, Syekh Al-Luhaydan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan sekian banyak para ulama yang sudah teruji keilmuannya. Kembalikan kepada mereka. Ya, bukan dikembalikan kepada para masyayikh yang sudah jelas-jelas menyimpang, seperti Ali Hasan Al-Halabi, ya, seperti Adnan Al-Arur, seperti Muhammad Al-Arifi. Ya, mereka sudah ditahdir para ulama dan jelas-jelas penyimpangannya. Ya, maka waspada. Kita harus selektif dalam memilih, ya, memilih ilmu. Tidak sembarang orang yang berjenggot, tidak sembarang orang yang berjubah, tidak sembarang orang yang memakai khimar, yakni ya, ya, penampilannya seperti ulama untuk kemudian diambil ilmunya, tidak. Tidak kemudian juga seorang yang lulusan dari ini dan lulusan dari itu kemudian bermanhaj dengan manhaj salafi, tidak. Dilihat bagaimana pemikirannya. Dilihat bagaimana hakikatnya. Pengakuan sekedar pengakuan, ya, namun yang membuktikan adalah amalan. Demikian. Jadi kita harus selektif dalam mengambil ilmu. Kita senantiasa ingat bagaimana pesan dari Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, enggak sembarangan. Enggak sembarangan dalam mengambil ilmu. Ya, sebagaimana disebutkan, kita saja kalau milih makanan pilih-pilih, ya. Ya. milih makanan pilih-pilih yang tidak memudaratkan badan. Ini untuk hati, untuk jiwa. Jangan sembarangan asal comot dari sini, tidak selektif. Tidak, harus selektif dari siapa? Ulama terpercaya, ya, nama-nama mereka. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Tayib. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya dari transkrip muhadharah dari Syekh Rabi' Hafidzullah. Beliau menjelaskan tentang amalan-amalan saleh yang sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikannya dan mengamalkannya. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan al-kabair, beberapa dosa-dosa besar, ya, untuk diwaspadai dan dihindari. Maka selanjutnya beliau menyebutkan amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan soleh untuk diamalkan. Beliau berikan satu fasal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang. Yudhilluhumullah fi dhillih. Allah memberikan naungan kepada mereka. Dengan naungannya. Yani disebutkan dalam riwayat naungan arsh. Ya, naungan arsh. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang memiliki naungan untuk berteduh kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 7 orang ini. Syekh Hafizahullah mengatakan, ila janibi dzalika dallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala umurin 'azimatin jiddan. Di samping itu, yakni di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Ya, menunjukkan kepada kita hal-hal yang harus dihindari. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kepada kita ala umurin 'azimatin jiddan, perkara-perkara yang sungguh besar untuk diamalkan. Ya, amalan-amalan yang sangat afdal untuk dikerjakan. Hiya sababun fi dukhulil jannati wa fi naili rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Amalan tersebut merupakan sebab masuk surga dan sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Qala ta'ala atau qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Beliau memulai dengan membawakan hadis tentang iman, karena iman merupakan pokok. Iman merupakan pokok dalam amalan. Ya, beliau membawakan bahwa namanya iman. Ya. Ada bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una. Fi riwayatin bid'un wa sittuna. Jadi ada sebuah khilaf riwayat, ada yang mengatakan 70 sekian, ada yang mengatakan 60 sekian. Ya, ini perbedaan riwayat. Ya, al-muhim sekitar segitu. 70 atau 60. Ya. 70 atau 60 tingkat, 60 cabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ini cabang keimanan yang tertinggi. Tentunya yang dimaksud ucapan di sini mencakup ucapan lisan, ya, dan mengamalkan syarat-syaratnya, ya, termasuk mengucapkan lisan dan mengamalkan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Dan namanya kunci, ada gerigi-geriginya. Nah, gerigi-geriginya itulah yang merupakan syarat-syaratnya. Jadi, harus ada syarat-syaratnya agar ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat. Nah, ini sudah saya ulang berkali-kali. 7 syarat la ilaha illallah. Man yadkur? Pak Sofan? Iman sudah. Iman, bukan iman. Ayo, ilmu. Pertama, syarat yang pertama harus mengilmui. Harus mengilmui maknanya. Harus mengilmui konsekuensinya. Maknanya. Siapa bisa menyebutkan maknanya kalimat la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, tepat enggak? Tiada sesembahan yang benar selain Allah. Belum cukup kalimat la ilaha illallah untuk diterjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah, belum cukup. Ya, tapi yang benar adalah tiada sesembahan yang benar selain Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Belum cukup ketika diterjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena agama lain pun punya Tuhan. Ya. Punya sesembahan. Ya, tapi bukan Allah. Ya. Artinya sesembahan mereka batil. Tuhan mereka batil. Maka yang benar adalah tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Demikian. Konsekuensinya apa? Ya, menafikan seluruh peribadahan untuk selain Allah dan memberikannya hanya kepada Allah. Ini konsekuensinya. Harus meninggalkan seluruh peribadahan kepada selain Allah dan memberikan ibadah hanya kepada Allah. Ini konsekuensinya. Ini harus kita ilmui. Tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian ya, dia berdoa kepada kuburan, meminta kepada penghuni kubur. Nah, ini berarti kalimat la ilaha illallahnya enggak bermanfaat karena dia berdoa, beribadah kepada penghuni kubur. Ya, jadi harus mengilmuinya, maknanya dan konsekuensinya harus diketahui, harus diamalkan. Ilmu yang pertama syaratnya. Jadi zikir kalimat la ilaha illallah adalah afdalul zikir. Ya, tapi lebih dari itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus diketahui apa tadi? Syarat-syaratnya. Kita pelajari syarat-syaratnya. Yang kedua, setelah ilmu, ikhlas. Ikhlas. Ya, ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Bukan karena ikut-ikutan saja. Bukan karena mengharapkan pujian. Ya, tapi dia ikhlasillah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tidak boleh ya syirik. Kemudian yang ketiga, yakin. Yakin. Harus meyakini. Tidak boleh ragu. Ya, harus meyakini. Tentang tadi ilmunya, tentang maknanya, tentang konsekuensinya. Ya. Tentang ya, efek baik dari kalimat la ilaha illallah. Harus yakin, tidak boleh ragu. Apa iya? Lah. Tapi harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Sudah berapa? 3. 4. Apa? Taslim, ya. Ya ini menerima, ya. Menerima. Tunduk patuh kepada konsekuensinya. Ya. Yang ke 5? Hah? Sidq, jujur. Jujur. Ya, jujur dalam mengamalkannya. Benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mahabbah, cinta. Ya, cinta. Kita mencintai kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Kita mencintai kalimat la ilaha illallah sebagai cabang iman yang tertinggi. Ya, kita harus mencintai, tidak boleh membenci. Kalimat la ilaha illallah afdalu dzikr. Yang terakhir, al-qabul, ya, menerima. Ya, menerima segala konsekuensinya. Oleh yang keberapa? Keempat itu inqiyad. Ya, inqiyad, ya ini tunduk patuh. Oleh ini menerima. Ini 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Agar kalimat yang diucapkan oleh seorang bermanfaat dengan mengetahui syarat-syaratnya dan mengamalkannya. Ilmu, ikhlas, yakin, tunduk patuh, yang inqiyad, kemudian jujur, sidq. Yang keenam adalah cinta, mahabbah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, menerima sepenuhnya. Menerima sepenuhnya. Inilah kalimat la ilaha illallah bermanfaat dengan syarat-syarat tersebut. Adapun diucapkan dengan lisan saja, ya, belum cukup. Belum cukup. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, ya, tidak secara mutlak menyebutkan kalimat qala la ilaha illallah saja. Namun disebutkan banyak apa takyidnya, seperti man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam kalbunya. Yang lain ada mengatakan man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah. Mengharapkan wajah Allah, ya, dan lain sebagainya. Dari dalil-dalilnya sudah kita bahas, sering saya bahas, ya, tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, karena sangat penting, ya, sangat penting, ya, kalimat la ilaha illallah. Ini adalah a'la syu'batil iman, cabang keimanan yang tertinggi, ya, cabang keimanan yang tertinggi. Wa adnaha, dan cabang yang terendah dari cabang-cabang keimanan, wa adnaha imatatul adza anit tariq, menyingkirkan rintangan gangguan dari jalan. Ada seorang jalan, ya, di sebuah ruas jalan ada ranting pohon yang berduri menghalangi jalan. Kemudian dia, wah ini kalau dibiarkan akan mengganggu orang yang lewat, akan mengganggu orang yang melintas, maka disingkirkan dengan penuh keikhlasan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Maka yang demikian juga merupakan cabang keimanan. Iman yang demikian. Amalan dari dua cabang ini mewakili dua tempat iman. Yang pertama apa? Lisan. Yang kedua, anggota badan. Jadi iman itu bukan hanya dalam kalbu saja, tapi di lisan juga ada, di anggota badan, amalan tangan, kaki juga ada. Jadi amalan dengan anggota badan pun termasuk dari iman. Jadi iman ya, bertingkat-tingkat. Tadi disebutkan bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Tempatnya juga bermacam-macam. Ada yang di lisan, ada yang di anggota badan, dengan tangan, dengan kaki. Anggota badan, amalan zahir. Ya. Kemudian yang terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Tidak disebutkan pada derajat berapa, tapi disebutkan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Rasa malu tempatnya di mana? Dalam kalbu, dalam hati. Jadi iman itu tempatnya di hati, ada di lisan, ada di anggota badan, zahir pun ada. Inilah keimanan. Kemudian bertingkat-tingkat sesuai dengan banyaknya amalan yang diamalkan. Dan akan terus berkurang jika diamalkan kemaksiatan. Jadi ini sebuah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, bertambah keimanan dengan dia ta'lim, dengan dia beribadah kepada Allah, dengan dia melakukan sekian amalan soleh. Harus bertambah keimanannya, tenang kalbunya. Iya. Namun ketika dia beramal dengan amalan kemaksiatan, turun keimanannya. Ya. Berbuat lagi, turun lagi. Seperti itu. Naik turun namanya keimanan. Ya, naik turun. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sebagai suatu mukaddimah dari apa yang akan beliau sebutkan dari hadis. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, di sini ya setelah beliau mengucapkan tentang keimanan, bahwa keimanan itu ya bertingkat-tingkat, kemudian bermacam-macam jenis amalannya, ya baik dengan lisan, baik dengan anggota badan maupun dengan amalan kalbu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawakan 7 amalan. 7 golongan orang yang mengamalkan amalan yang besar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa kepada mereka. Memberikan balasan yang sungguh ya. Bagus. Yang sungguh menenteramkan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 kelompok. Yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi. Yang Allah berikan naungan pada hari kiamat di bawah naungannya. Pada hari itu la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun. Seorang imam pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Memimpin rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Membimbing mereka untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Ya. Membela orang yang terzalimi. Mengembalikan hak-hak mereka. Ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini diamalkan. Tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Ya. Meneladani kepemimpinan dari para sahabah. radhiyallahu anhum ajma'in, dan para ulama setelah mereka meneladani bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil, betul-betul adil. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam lingkup ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam lingkup ibadah kepada Allah azza wa jal. Yang ketiga, rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat 'ainah. Ada seorang yang berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, fi khala, dalam kesendirian. Dalam kesendirian dia beribadah, dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir, dengan ibadah yang sir, yang dirahasiakan. Fafadat 'ainah, dia pun menangis, berlinangan air matanya. Kemudian yang keempat, rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid. Seorang yang qalbunya senantiasa tergantung dan berhubungan dengan masjid. Rindu untuk kembali ke masjid. Yang kelima, wa rajulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dalam riwayat lain disebutkan iftaraqa alaihi wajtama'a alaihi, yang mana dua orang tersebut berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karena konsekuensi cinta karena Allah demikian, berkumpulnya orang-orang tersebut itu bukan karena masalah duniawiyah, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berpisahnya pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dijelaskan demikian. Warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, warajulun da'athum ra'atun dhata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Dan seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk berbuat keji dengannya. Faqala, namun orang tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta lam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah dan menyembunyikannya, bersedekah dengan sedekah yang sir, yang sembunyi-sembunyi. Fakhfaha hatta lam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Subhanallah. Sampai-sampai tangan kirinya pun enggak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Berarti sangat dirahasiakan. Demikian. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Demikian. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan mengapa 7 golongan ini mendapatkan satu balasan yang sama. Padahal amalnya beda-beda ya. Berbeda-beda. Tapi mengapa balasannya sama, yakni dinaungi dengan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyamakan mereka? Ya, benang merah apa yang menghubungkan mereka? Dijelaskan oleh para ulama, yakni amalan-amalan tersebut adalah amalan yang berat dari sisi faktor-faktor ya, pendukungnya ya, sangat besar faktor pendukung untuk dijauhi, artinya untuk tidak mengamalkan. Faktor penghambat, afan, faktor penghambatnya itu besar untuk tidak diamalkan. Tapi mereka bisa melawannya, bisa meredam hawa nafsunya sehingga bisa mengamalkan 7 amalan tersebut. Kita coba rinci dengan ya, cepat. Pertama, imamun adil, seorang pemimpin. Pemimpin punya kuasa. Ya. Punya kuasa, punya harta, punya kedudukan. Hawa nafsunya gimana? Wajarnya manusia kalau punya kayak gini gimana? Sewenang-wenang, ya, menggunakan kekuasaannya seenaknya. Ya kan, punya kuasa dia. Tapi dia bisa menekannya. Bisa adil. Padahal faktor pendukung untuk ya berbuat jelek ada, tapi dia redam, bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, syabun, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Wajarnya pemuda ABG gimana? Wajarnya, biasanya, ah, mereka ya foya-foya, hura-hura ya, ya, mereka nggak mikir besok, yang penting sekarang seneng, iya kan? Iya, namanya pemuda, ya umur segitu, ya, wajarnya kayak gitu, tapi dia bisa menekannya dalam ibadah. Bisa menekan dalam ibadah sehingga tumbuh dalam ibadah. Dan yang ketiga, seorang yang berzikir kepada Allah dan dia menangis. Artinya orang ini itu menyembunyikan ibadah yang ma'rufnya kalau orang berbuat baik biasanya kepengen dilihat enggak? Pengen dilihat. Wong sekarang zaman modern ibadahnya sendiri dipamerkan di Twitter. Alhamdulillah bisa sholat malam. Nah, ya. Alhamdulillah berbuka. Ya, misalnya puasa sunnah ya. Dia enggak, teman-temannya enggak tahu dia puasa. Ya, tapi jam 6 maghrib-maghrib status di Twitter, di Facebooknya, di WA-nya alhamdulillah buka. Oh. Puasa. Ya, jadi tabiat seorang pengin dilihat kebaikannya. Ya. Pengin. Nah, ini enggak. Ini enggak. Ini justru dia itu ibaratnya disembunyikan. Dia menangis itu sendiri hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia melawan hawa nafsunya untuk dilihat, untuk pamer tapi ditekan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Orang yang rindu untuk masuk masjid, orang yang pengin untuk masuk masjid, padahal di masjid ada harta enggak? Kalau orang yang pengennya masuk kantor, ya, masuk pasar, masuk tempat yang basah, ya kan? Di masjid dapat apa? Nah, ibadah. Dia menyelisihi kebanyakan orang, menyelisihi kebanyakan orang yang mereka umumnya lebih suka pada hal-hal yang duniawiah, lebih suka pada hal yang sifatnya menghibur. Nah, orang ini hiburannya, kecintaannya masuk masjid, ibadah kepada Allah SWT. Itulah yang menenteramkan jiwanya. Ini menyelisihi kebanyakan orang. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, zaman sekarang masjid, masya Allah tiap RT ada, ya kan? Tapi penghuninya, masya Allah. Ya, terkadang ada sebuah masjid yang besar, ya, tapi yang sholat cuma muadzin dan imamnya. Iya. Di mana orang-orangnya? Padahal sebelahnya banyak rumah, banyak, bahkan di pasar. Iya. Jadi orang yang rindu kepada masjid itu sangat jarang. Ya, menyelisih kebanyakan orang. Baik. Ya, kemudian warajulani tahabba fillah, orang-orang yang saling mencinta karena Allah zaman sekarang jarang sekali. Ya, kebanyakan orang berkumpulnya saling sukanya karena apa? Karena ada maunya, ya kan? Orang baru dilantik, ya misalkan jadi seorang pemimpin, wow, banyak orang yang deket, wes gitu. Untuk dapat apa? Dapat jabatan. Kalau sudah turun ya sudah tinggal. Iya. Orang berkumpul karena lagi kaya, lagi gede. Wah, banyak orang yang berkumpul. Begitu bangkrut, tinggal. Karena berkumpulnya bukan karena Allah. Orang-orang yang berkumpul karena Allah, ini balasannya. Jadi dia berkumpul dengan ikhwannya, dengan saudaranya itu bukan karena apa-apa. Bukan karena harta, benda, bukan karena kedudukan, bukan karena apapun. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian warajulun da'adhum ra'atun, ini jelas-jelas seorang yang sudah diajak, bukan nyari ini, diajak, ya, oleh seorang wanita yang menarik, ya, tapi dia takut kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor pendukungnya sangat besar, ya, untuk berbuat zina, tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menekan hawa nafsunya, menekannya sehingga bisa untuk mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, tinggal. Dan yang terakhir, seorang yang sedekah dan menyembunyikan sedekahnya, ya, ini juga riya, ya, jauh dari riya, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan, apalagi temannya, ya, apalagi saudaranya yang lain, ya. Tangan kiri saya nggak tahu, berarti dia menyembunyikan betul-betul ibadahnya, menyelisihi tabiat manusia yang ingin dilihat, ingin dipuji. Demikian. Jadi 7 ini benang merahnya adalah ibadah-ibadah yang banyak penghambatnya, tapi mereka bisa menekannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya Allah rincinya akan dibahas oleh Syekh Hafizahullah Taala dalam keterangan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.